Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أما بعد Ibadallah, rekan-rekan sekalian dan sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Quran. Berbahagia dan bersyukur kita di kesempatan pagi yang cukup mendung ini, Allah masih memperkenankan hati dan telinga kita untuk mendengarkan dan tunduk kepada nasihat-nasihat yang datangnya dari manusia-manusia yang telah dididik oleh Rasulullah di sebuah madrasah yang penuh dengan ilmu yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Pada kesempatan pagi kali ini kita masih melanjutkan nasihat dari Sayyidul Qurra Abil Mundir atau disebut juga Abu Tufail, yaitu Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, di mana kali ini beliau berpesan kepada kita semua tentang pentingnya mempelajari ilmu, khususnya ilmu berkenaan dengan agama yang mulia ini, karena tidaklah agama ini diturunkan melainkan untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia yang terangkum dalam al-maqasid asy-syar'iyyah al-khamsah, menjaga akal manusia, menjaga jiwa manusia, menjaga din ini sendiri, menjaga keturunan, menjaga harta kita. Maka pelajarilah ilmu. Beliau berpesan kepada kita, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Pelajarilah ilmu dan beramallah dengannya. Ilmu dan amal tidak pernah bisa dipisahkan. Karena sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Pohon tanpa buah, lalu untuk apa ditanam? Atau minimal buah itu berupa manfaat untuk kesehatan. Kalau tidak ada itu semua, untuk apa kita tertanam. Maka pelajarilah ilmu dan amalkan ilmu itu, kata beliau. Wala tata'allamuhu litatajammalu bihi, dan janganlah kalian pelajari ilmu itu dengan niat untuk tatajammal atau tajammul. Tajammul dari kata-kata al-jamal dengan memanjangkan mimnya, yang artinya keindahan atau untuk berhias. Jadi beliau berpesan kepada kita untuk tidak berilmu, mempelajari ilmu hanya untuk berhias. Sebagaimana kita mengambil jam tangan, kalung, gelang, cincin, atau bahkan pakaian kita yang kita pakai hanya untuk berhias, selain untuk menutupi aurat. Maka jangan kita lakukan ini pada ilmu kita, agar terlihat ilmiah, agar terlihat hebat, agar terlihat berwibawa. Tidak, jangan. Menuntut ilmulah hanya karena Allah, karena ingin memahami aturan-aturan Allah, sehingga ucapan, tingkah laku kita tidaklah melanggar apa yang telah kita pelajari. Ini hakikat menuntut ilmu. فَإِنَّهُ يُشِكُ إِنْ طَالَ بِكُمْ زَمَانٍ أَنْ يُتَجَمَّلَ بِالْعِلْمِ كَمَا يَتَجَمَّلُ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ. Karena sungguh sudah hampir datang, kalau nanti kita masih bisa hidup selanjutnya, kata beliau, in tola bikum zaman, an yutajammala bil ilm, akan ada orang-orang yang berhias dengan ilmu. Artinya ilmunya hanya menjadi penghias bibirnya, penghias dirinya agar kelihatan berwibawa. Kama yatajammalur rajulu bisaubihi, sebagaimana orang berhias, seseorang berhias dengan pakaiannya. Hakadha yusi hadzal 'alim bihadhihi alwasiyah. Inilah wasiat Ubay ibn Ka'ab, ya'idu bihadhihi almau'idah. Beliau menasihati kita dengan nasihat ini, mudzakkiran bil ghayati allati li ajliha yuta'allamul 'ilm. Sebagai pengingat bagi kita tentang hakikat atau tujuan dari dipelajarinya ilmu, wa yuradu min talabihi, dan mengingatkan kita tentang keinginan kita dari menuntut ilmu itu apa. Walaka'anna makana Ubay ibn Ka'ab yanzuru ilal ghaibi min sitrin raqiq. Sang mu'alif menggambarkan seolah-olah Ubay ibn Ka'ab ini sedang melihat hal yang akan datang dari balik sitrin raqiq, dari sutrah atau hijab yang tipis. Sudah kelihatan bahwasannya akan ada orang-orang yang seperti ini. Artinya di masa beliau pun sudah kelihatan sebenarnya indikasinya. Hina wasafa hala ta'ifatin minan nas, ketika beliau menggambarkan kondisi sekelompok manusia, hammuhu fit talab an yatajammala bihi fil majalis. Bahwasannya ada orang yang hammuhu, alham adalah keinginan yang kuat, fit talab dalam menuntut ilmunya hanyalah untuk yatajammal fil majalis, hanya agar terlihat bagus, menarik di majelis-majelis ilmu. Auliyatasaddara fiha, atau agar ia selalu dijadikan orang yang paling utama, paling depan. Yatasaddar dari kata-kata sadrun. Sadrun itu dada, dada itu selalu di depan. Artinya dia ingin selalu tampil di muka, sedangkan orang lain bagi dia hanya harus mendengarkan, tidak mau mendengarkan. Auli yusyara ilaihi, atau agar jadi rujukan orang. Di mana-mana beliau yang ditunjuk misalnya, dia yang ditunjuk kalau ada sebuah majelis ilmu. Tujuannya ini maka salah. Aula yasrifa, auli yasrifa wujuhan nasi ilaihi, na'udzubillahi min dzalik, atau agar semua manusia itu ngefans kepadanya. Dia serifa wujuh, maksudnya orang memandang semua kepada dirinya. Wali ajli hada tataba'at kalimatus salafis salih fi taqriri hadzal ma'na. Oleh karena itu kita juga akan menjumpai begitu banyak pendapat, ucapan, wejangan atau nasihat para salafus salih mengenai hal ini, yaitu mengenai harusnya ikhlas dalam menuntut ilmu, wa qasdal amal bihi, dan berniat untuk beramal. Nushan lil ummah, yang mana kalimat-kalimat para salafus saleh itu sebagai nasihat bagi para umat mengenai ikhlasnya dalam menuntut ilmu dan tujuan dari berilmu. Wa khassatiha min thullabil ilm, dan khususnya bagi para penuntut ilmu tentunya. Karena nyatanya memang tidak semua umat muslim sibuk dengan menuntut ilmu. Yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innan nasa ahsanul qawla kulluhum." Sungguhnya semua orang bisa menghiasi, memperbaiki, membaguskan ucapan. Faman wafaqa qawluhu fi'lahu, maka barang siapa yang ucapan bagusnya tadi, ucapan yang menariknya itu sesuai dengan perbuatannya, artinya dia mengamalkan ilmunya, fadzalika alladhi asaba hadzahu, yang demikian itulah yang akan mendapatkan hadzahu, bagiannya itu pahala dari Allah. Wa man khalafa qawluhu fi'lahu fa innama yuwabbakhu nafsahu. Dan barang siapa yang ucapannya menyelisihi perbuatannya, atau sebaliknya perbuatannya tidak sesuai yang dia ucapkan, fa innama yuwabbikhu nafsahu, sesungguhnya dia sedang mencela dirinya sendiri. Karena siapa yang suka dengan orang yang suka menasihati orang tapi ya'ti mislahu, dia juga berbuat demikian. Melarang orang merokok tetapi diam-diam di kamar mandi misalnya dia pun merokok. Maka kalau ketahuan, siapa yang akan senang dengan yang menasihati tadi? Wa ruwiya an Aliyyin radhiyallahu anhu annahu qala, dan satu riwayat dari Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasanya ia bersabda, ya hamalatal ilm, wahai para pembawa ilmu, hamalah jama dari hamil artinya orang yang membawa, i'malu bihi, amalkanlah ilmu kalian, fa innamal alimu man alima thumma amila, karena sesungguhnya orang yang alim itu, yang disebut alim itu hanyalah, nah, kalimat ini diawali dengan fa innama, yang mana kita sudah sering mendengar bahwasannya innama adalah adatul hasr, sebuah perangkat dalam bahasa yang menunjukkan keterbatasan atau pembatasan. Jadi yang disebut orang alim itu hanyalah orang yang mengetahui sesuatu kemudian mengamalkannya. Jadi kalau menurut Imam Ali di sini, orang yang mengetahui ilmu agama tapi tidak mengamalkannya maka tidaklah disebut alim. Wa wafaqa amaluhu ilmahu, dan amalannya sesuai dengan ilmu, artinya berdasarkan ilmu. Tidak hanya berkata bersandar atau berdasarkan katanya. Wa sayakunu aqwamun yahmilunal ilma la yujawizu taraqiyahum, dan akan ada sekelompok manusia atau aqwam jamak dari kaum, artinya orang-orang banyak, yang mereka membawa ilmu tetapi ilmunya tidak lebih atau tidak melewati taraqi, jamak dari turquwah, yang artinya tulang dada yang paling atas, lebih dekat dengan bahu. Jadi ilmunya tidak melebihi itu, artinya tidak beramal. Tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, karena apa? Nyatanya mereka menyembunyikan keburukan, rahasia mereka menyelisihi nasihatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yukhalifu amaluhum ilmahum, dan juga amalnya tidak sesuai dengan yang ia ketahui. Dia tahu ini sunnah tapi dia malah mengerjakan yang bid'ah, atau dia tambah-tambah yang sunnah itu, tidak sesuai dengan yang ia ketahui dan pelajari. Yaq'uduna hilaqan fayubahi ba'duhum ba'd. Dan orang-orang tersebut yang akan datang nanti, tentu prediksi ini di zaman para sahabat, dan sekarang sudah berlaku di zaman kita ini. Mereka duduk di hilaqan. Hilaqan jamak dari halaqah, artinya majelis-majelis ilmu. Fayubahi ba'duhum ba'du. Yubahi, sebagaimana dalam hadis, ana mubahin bi umam atau bil umam, artinya berbangga-bangga mereka dengan ilmunya di atas orang lain. Hatta innar rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Sampai akan ada orang yang akan benar-benar marah terhadap orang yang biasa duduk di majelisnya kalau orang yang biasa duduk di majelisnya itu tiba-tiba duduk di majelis orang lain dan meninggalkan majelisnya. Mungkin sudah ada di zaman kita ini, wal'iyadu billah. Ada seorang, sebutkan misalkan oknum dari ustadz misalnya, akan menjadi membenci orang yang tadinya sangat mendukung kajiannya, tapi ketika ada suatu masalah atau kurang berkenan dengan kajian sang ustadz, kemudian dia duduk di majelis lain, maka dia akan marah dan menjauhinya. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Kalimat Ali radhiyallahu anhu ditutup dengan, mereka itulah orang-orang yang tidak akan naik amal-amal mereka di dalam majelis-majelis mereka sampai kepada Allah. Artinya apa? Ilmunya sebatas ucapan saja, tidak menjadi amal soleh yang dicatat sebagai pemberat amal kebaikan kelak. Wa qala Malik, atau Imam Malik berkata, balaghani 'anil Qasim ibn Muhammad annahu qala, adraktu an-nasa wa ma yu'jibuhumul qawlu innama yu'jibuhumul 'amal. Imam Malik berkata, telah sampai kepadaku kabar dari atau ucapan Al-Qasim ibn Muhammad, bahwasannya Al-Qasim ibn Muhammad mengatakan, aku menjumpai orang-orang di Madinah, ya, karena Imam Malik di Madinah, tidaklah mereka terkagum-kagum dengan ucapan seorang alim, tidak. Tapi yang membuat mereka terkagum-kagum adalah al-amal, yu'jibuhumul amal. Yang membuat mereka kagum adalah amal salih, amal perbuatan dari ucapannya. Wa yurwa anna Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu kana yunshidu mutamatsilan, idza al-ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan 'alayka wa lam tu'dzar bima anta jahilu. Fa in kunta qad utita 'ilman fa innama yusaddiqu qawlar mar'i ma huwa fa'ilu. Jika ilmu itu tidak engkau amalkan, maka akan menjadi senjata makan tuan bagimu, hujjatan 'alaika. Dan jika anda telah diberi ilmu, maka ketahuilah bahwa seseorang akan dibenarkan ucapannya kalau dia melakukan apa yang ia nasihatkan. Semuanya atau nasihat dari para imam-imam besar ini bermuara pada satu makna, yaitu untuk berilmu, dan juga tentu yang lebih penting adalah mengamalkan ilmu tersebut meskipun baru sedikit. Wal ma'thuru 'anis salaf fi hadzal bab akthar min an yuhsar wal muwaffaqu man nafa'ahu Allahu biqalilit tadhkira an tawiliha. Dan yang dinukil dari para salafus saleh mengenai hal ini, keutamaan ilmu dan mengamalkannya, adalah sangat banyak, tidak terhingga. Dan yang orang yang mendapatkan taufik adalah yang dapat memanfaatkan ilmu yang sedikit daripada yang banyak. Baik, jazakallahu khairan. Kita lanjutkan pembahasan nasihat dari Ubay ibn Ka'ab tentang berhias dengan ilmu, sudah kita selesaikan sebenarnya, dan masih berkaitan dengan mawa'id atau nasihat Ubay ibn Ka'ab yang berikutnya adalah, Beliau mengungkapkan tentang kondisi atau keistimewaan orang beriman, orang mukmin. Al-mu'minu baina arba'. Orang mukmin itu harusnya, seyogianya dan sepatutnya hanya berkutat hidupnya di antara empat perkara, empat sikap. Ini betul ya sabar. Kalau diuji maka dia bersabar. Tidak mencaci maki takdir, tidak mencari-cari kambing hitam dalam artian mencari sebab penyebab kesalahan orang lain. Wa in u'tiya syakar, dan kalau diberi meskipun sedikit oleh Allah pemberian itu di pandangan manusia, dia tetap bersyukur, maka Allah akan azidannakum, akan menambah. Entah ditambah nominalnya atau entah ditambah kebaikan dalam kehidupan keluarganya. Wa in qala sadaq, dan kalau berbicara jujur, meskipun kejujuran itu terasa berat, lebih-lebih ketika jujur harus berkata saya yang bersalah. Wa in hakama adala, dan kalau diberi amanah kekuasaan lebih-lebih berkaitan dengan hukum, maka dia akan berbuat adil. Jadi mukmin itu penyabar, mukmin itu syakur atau syakir, orang yang selalu bersyukur. Dan orang yang jujur. Karena apa? Sering kita sampaikan di majelis kita, wa innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan orang kepada albir, kebaktian dalam artian perbuatan bajik atau kebaikan. Dan kebaikan tentu akan menuntun orang ke syurga. Wa in hakama adal, dan mukmin itu orang yang adil. Kemudian sang muallif Syekh Umar Ibn Abdullah Ibn Muhammad Al-Muqbil menjelaskan, wa aslu hadhil maw'idah min Ubay Ibn Ka'ab ja'at fi siyaqi tafsirihi liqaulillahi ta'ala fi suratin nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah, yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha, wa yadribullahu al-amthala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Maksud dari miskat, lubang yang tidak tembus, adalah di zaman dahulu ada, kalau di rumah itu, lubang-lubang untuk menaruh pelita. Lubang yang tidak tembus ke luar tentunya, hanya sekedar lubang untuk menaruh. Yang di dalam lubang itu tadi ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, artinya minyaknya saja sudah berkilau, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa kaitan antara empat sikap bersabar, bersyukur, jujur, dan adil ini dengan ayat ini? Sang mu'alif ingin menggambarkan bahwa kaitannya dengan ayat ini, bahwa dada seorang mukmin itu bagaikan miskat, bagaikan lubang untuk menaruh al-misbah, yang mana misbah ini adalah hatinya. Jadi miskat itu lubang, dadanya sedangkan hatinya itu adalah misbahnya, lampu. Di dalam misbah itu ada cahaya, ada al-misbahu fi zujajah, di dalam kaca. Dan az-zujajah ka'annahu kaukab, bagaikan bintang yang berkilau. Sedangkan di dalam hati seorang mukmin itu digambarkan ada Al-Quran dan keimanan yang dijadikan oleh Allah di dalam hati atau di dalam dadanya. Sedangkan kacanya, maksud saya tadi, adalah kolbuhu, hatinya. Jadi dada dan hati seorang mukmin itu berisi Al-Quran dan Sunnah yang terang benderang. Sedangkan asyajarah al-mubarakah, sedangkan pohon yang diberkahi yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-ikhlas lillahi wahda wa ibadatuhu la syarikal. Sudah ada keimanan, sudah ada syariat yang menancap dan menghujam dalam hatinya, maka timbullah keikhlasan dalam beribadah. Maka dia tidak mengenal lagi yang namanya berkeluh kesah. Apapun ketentuan Allah, dia bersabar dan dia bersyukur atas apa yang Allah berikan. Karena apa? Dia tahu atau dia punya keimanan yang menjadikannya tegar dalam segala kondisi. Berkenaan dengan ayat ini, yaitu dengan kalimat Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu adalah cahaya. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah al-hadi, Allah itu pemberi petunjuk dengan keimanan. Makanya tadi digambarkan bahwasannya iman itu sebagai penerang. Selain al-hadi, makna nur, Allahu nur adalah al-munawir, yang menerangi dengan ciptaannya berupa matahari dan bulan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah nur itu adalah ismun min asma'illahi ta'ala? Apakah nur atau cahaya itu salah satu nama dari nama-nama Allah al-husna, yang baik? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan annahu minal asma'il husna, bahwasannya nur atau cahaya itu memang termasuk nama Allah. Karena ayatnya jelas Allahu nurus samawati wal ard. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau berkata, Wallahu subhanahu wa ta'ala samma nafsahu nuran. Allah telah menamai dirinya sendiri sebagai nuran. Wa ja'ala kitabahu nuran, dan menjadikan kitabnya juga cahaya yang menerangi hati orang mukmin. Wa rasulahu nuran, yang membawa hidayah, rasulnya sebagai cahaya. Wa dinahu nuran, dan Islam juga sebagai cahaya, syariatnya yang menerangi kegelapan jahiliyah dulu. Wahtajaba an khalqihi bin nur, dan Allah menutupi atau menghalangi pandangan manusia dengan cahaya. Sebagaimana yang diungkap dalam hadis Abi Dzar bahwasannya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har ra'aita rabbak. Ya Rasulullah, pada saat malam Isra dan Mi'raj, apakah engkau melihat Allah, Tuhanmu? Maka Rasul bersabda, Qala nurun fa anna ara. Ada cahaya yang menghalangiku, bagaimana aku bisa melihatnya? Wa ja'ala dar awliyaihi nuran tatala'la, dan Allah menjadikan surga sebagai tempat tinggal orang atau para wali-walinya yang bercahaya. Dan juga beliau berkata di dalam An-Nuniyah, wan nuru min asma'ihi aidan wa min awsafihi subhana dzi al-burhan. Di dalam An-Nuniyah, Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya An-Nur adalah termasuk nama Allah dan termasuk sifat-sifatnya. Kemudian Ibnu Khuzaimah juga mengatakan rahimahullah, anna isman nur min asma'illahil husna, bahwasannya nur adalah juga termasuk dari nama-nama Allah yang baik. Pendapat yang kedua diantaranya seperti diungkapkan oleh para ulama di Dewan Fatwa Al-Lajnah Da'imah, mengatakan bahwasannya ketika ditanya, hal yajuzu itlaq ismi Abdin Nur ala wahidin minan nas, apakah boleh menamai seseorang dengan Abdun Nur, hamba cahaya, yang dimaksud hambanya Allah, kalau memang salah satu nama Allah adalah An-Nur. Maka para ulama di Lajnah Da'imah menjawab Asma'ullahi Ta'ala Tauqifiyah. Nama Allah itu harus apa didasari oleh tauqif, berdasarkan wahyu atau hadis. Sebagaimana Allah namai dirinya di Al-Qur'an atau dinamai dengannya oleh Rasulullah. Wa lam yathbut anna an-nur min asma'ihi, dan tidak ada dalil yang sabit yang tetap bahwasanya nur min asma'ihi, bagian dari namanya, tidak. Wa bina'an 'ala dhalik fala yasihu ta'bidul ismi lahu fala yuqalu 'abdun nur. Maka tidak sah untuk menamai diri seseorang sebagai Abdun Nur. Ala kulli hal, ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Di sana juga ada yang menengahi, di antaranya Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Barraq atau Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi, bahwasannya Nur adalah asma Allah tetapi tidak boleh di mutlak Nur saja, tapi harus ada Nur samawati wal ard. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian kita lanjutkan nasihat yang terakhir dari nasihat Ubay ibn Ka'ab. Terakhir dalam artian dalam sesi kali ini, bahwasannya beliau mengatakan kepada kita semua, alaikum bis-sabil was-sunnah. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada jalan-jalan orang atau jalan kebenaran, yaitu al-Islam dan sunnah Rasulullah. Wa inna iqtisadan fi sunnatin wa sabilin khairun min ijtihadin fi ghairi sunnatin wa sabil. Dan sesungguhnya mencukupkan diri dengan sunnah dan Al-Qur'an lebih baik daripada berijtihad tanpa didasari oleh sunnah dan Al-Qur'an. Fanduru a'malakum, maka perhatikanlah, cek kembali amalan-amalan kita. Fa in kanat iqtisadan wa ijtihadan faltakun ala minhajil anbiya wa sunnatihim. Lihatlah, perhatikanlah amal kita. Kalau amalan kita ada yang berdasarkan sunnah, maka alhamdulillah. Dan jika berdasarkan ijtihad, maka hendaknya harus sesuai dengan manhaj para nabi dan sunnah-sunnahnya. Sang mu'alif menambahkan, sadaqa Ubay, wa in iktisadan fi sunnatin wa sabirin khairun min ijtihadin fi ghairi sunnatin wa sabir. Dzalika anna tariqat ta'abbudillah mauquf. Benarlah yang diucapkan oleh Ubay bahwa dalam beribadah kita harus mengikuti sunnah Rasulullah, karena ibadah itu mauquf, bukan suatu yang harus dikreativitasi, bukan ajang untuk berkreasi. Maka dia mauqufun 'ala dalilil hadi wa hadza la yakunu illa binassin min kitabin aw sunnah. Dan itu semua tidak akan tercapai kecuali dengan nas dari kitab maupun sunnah. Fa wajib al-iktisar 'alaihima, maka wajib untuk mencukupkan diri dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jangan merasa kayaknya kurang afdol kalau kurang atau tidak saya tambahi. Allahu a'lam bisawab, barakallahu fikum. Taib, demikianlah sahabat Ismeran, itulah materi di sesi yang kedua dari tema berhias dengan ilmu. Dan insya Allah kita membuka sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismeran, silahkan yang mau bertanya di nomor telepon 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi kita akan bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seperti apa itu ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat? Mohon penjelasannya. Baik, kalau kita runut kembali ke nasihat Ubay yang pertama, sudah sangat jelas sebenarnya. Ilmu yang bermanfaat itu dalam artian bermanfaat untuk yang menyampaikan maupun yang mendengarkan adalah yang sampai kepada Allah. Artinya yang benar-benar bernilai di hadapan Allah. Yang bernilai di hadapan Allah adalah maqalahullah wa qalar rasul. Adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukankah kita ketahui bahwasannya Al-Quran dan Sunnah itu tidak hanya berbicara tentang ibadah. Di sana juga banyak temuan-temuan ilmiah kontemporer yang apa merujuk semuanya ke Al-Qur'an. Tentang batu bara misalnya, bahwasannya semua berasal dari pepohonan yang mati ribuan tahun, minasyajaril akhdar, yang keluar kemudian menjadi api. Api maknanya batu bara di situ. Allahu a'lam dengan makna sesungguhnya. Tetapi ilmu yang bermanfaat tentu sekali lagi adalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena hakikatnya sebagaimana yang kita ketahui, kehidupan ini cuman untuk berbekal. Untuk berbekal kita di akhirat kelak. Maka yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kita selamat sampai surga kelak. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di YouTube beredar potongan video ceramah yang dijadikan menjadi satu, Ustadz Pulan dengan Ustadz Pulan yang berbeda pemahaman. Apakah itu baik buat umat Islam? Mohon penjelasan. Beredar potongan antara satu Ustadz atau ucapannya yang dipotong kemudian disatukan dengan potongan dari kalam atau ucapan Ustadz yang lain. Tentu ini amrun nisbi, sesuatu yang relatif. Artinya apa? Kalau potongan itu adalah untuk mengadu domba, dalam artian misalkan dalam satu organisasi Ustadz A dalam organisasi yang sama mengatakan atau berfatwa A, sedangkan Ustadz B dalam organisasi yang sama berfatwa B. Kalau tujuan penyebaran video ini untuk menggoyahkan sebuah organisasi Islam, maka tentu hukumnya ini adalah adu domba, dan adu domba itu haram hukumnya, yang disebutkan dengan namam atau orang yang suka mengadu domba, celaka. Maka sekali lagi berkaitan dengan hal ini adalah tergantung isi atau konten dan tujuan daripada penyebar video tersebut. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu umum, amal di sini baik ibadah yang mahdoh maupun amalan termasuk makan dan minum kita, termasuk pembuatan video ini tergantung niat kita di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakumullah khairan atas jawabannya. Taib, Ustaz, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya silahkan, Ustaz. Baik, jadi dari tiga nasihat yang telah kita lalui, pertama tentang haruslah kita memiliki ilmu, dan setelah memiliki ilmu maka hendaknya yang menjadi tugas utama kita adalah beramal. Karena apa? Kita yang mengetahui lebih berhak untuk mengamalkan ilmu daripada orang yang mendengarkan, karena kita yang lebih dulu tahu, kita yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua, bahwasannya mukmin itu adalah tidak lepas dari empat sikap dalam hidupnya. Jika diuji harus bersabar, kalau diberi meski sedikit harus bersyukur, karena Allah akan sudah berjanji untuk menambah kenikmatan yang sedikit itu. Dan jika kita berucap, maka berucaplah dengan sesuai faktanya. Dan jika kita diamanahi sebuah kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan hukum, maka berlaku adillah kepada orang yang kita hukumi. Dan yang terakhir, cukupkanlah diri kita dalam hal beragama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah qauliyah, fi'liyah maupun takririyah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bisawab.